saudara Umar Al-Alam tadi di suara bahwa saya di Kenduri Cinta ini tuh beberapa tahun, terus saya datang waktu itu pernah yang ada episode waktu bantuin sama orang Inggris yang kerjanya di Inggris itu. Saya menanyakan waktu itu pertanyaan kali saya bertanya sama Mbak Nun tuh, kok saya kan disuruh bertanya sama orang Inggris itu. Saya bilang sama dia, kok mau-maunya gitu, kenal sama Mbak Nun dan main sama Mbak Nun gitu. Saya makin yakin bahwa Mbak Nun itu dibiar orang pinggiran, ya gak apa-apa. Itu yang diajarkan sama Mbak Nun buat kita sebenarnya waktu ada beberapa tema di Kenduri Cinta itu, kedaulatan diri, berdaulat atas diri sendiri. Yang saya lihat cuma apa yang dilakukan sama Mbah Nun sekarang, ya Mbah Nun berdaulat atas kepinggirannya ini gitu. Dan itu yang tidak semua orang, tokoh-tokoh nasional bisa lakukan. Dan kebanyakan dari mereka, mereka tidak punya kedaulatan diri, akhirnya terbawa oleh hal-hal yang sifatnya mungkin dalam tanda kutip materialistik gitu. Dan saya sangat mencintai Mbah Nun, luar biasa. Saya belajar benar tentang bahwa hidup adalah puasa, hidup adalah berdaulat. Apapun kita dan bagaimanapun kita, kita bisa berdaulat tanpa harus mengandalkan siapapun kecuali Allah sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan puisi yang dibilang orang pinggiran itu, ya buat saya makin ke pinggiran Bandung kita makin cinta kok. Itu yang saya dapat, karena Mbah Nun mengajarkan pinggir itu bukan berarti hina, enggak. Karena Mbah Nun berdaulat atas kepinggirannya itu, makanya kita makin cinta dan makin sayang sama Mbah Nun dan ada di hati kita semua. Jadi ada di situasi yang dipinggirkan di lingkungan atau di lingkungan pekerjaan, ngerasa ah gue dipinggirin sama teman-teman gue atau dipinggirin sama atasan gue, selama kita masih berdaulat dan konsep puasa, ngerem, ngegas dalam hidup itu masih kita pegang, saya meyakini. Dan itu saya belajar dari Mbah Nun beberapa tahun ini di Kenduri Cinta. Makasih Kenduri Cinta. Makasih Mbah Nun. Saya gak tahu Mbah Nun itu dulu siapa. Bahkan saya gak tahu bahwa di reformasi 98 ada orang yang namanya M.H. Ainun Najib yang ketemu sama Pak Harto. Saya gak tahu M.H. Ainun Najib itu siapa. Dan akhirnya saya mengetahui di Kenduri Cinta. Dan itu gak buat saya bangga-banggain juga gitu. Mbah Nun selalu mengadarkan sama kita, kalau saya, kamu kultus sama saya copot celana nih. Dan itu yang buat kita, kok ada ya orang yang mau tidak dikultuskan, padahal banyak orang mengakui itu gitu. Ini benar-benar ekstrim dan ini luar biasa gitu. Ini akhirnya bentuk kecintaan kita yang ada, ya gak apa-apalah, mau dibilang pinggir, mau dibilang apa gitu. Bahwa yang saya yakin Mbah Nun sedang berpuasa sepanjang hidupnya itu aja. Walaupun Mbah Nun harus berbuka, nanti biar Allah yang kasih jalan, karena itu yang sering diajarkan sama Mbah Nun buat kita. Setidaknya saya bangga tahu Mbah Nun. Saya orang Timur, saya ada keturunan Jawa sedikit dan saya bangga akan ketimuran dan kejawaan saya. Bahwa Mbah Nun suka bilang, wong Jawa itu, kadang-kadang orang Timur suka itu juga, Mbah. Kok orang Jawa aja gitu. Dan saya pahami itu dari Mbah Nun, benar-benar ternyata orang Timur, orang Jawa adalah orang Indonesia. Semuanya, saudara-saudaraku di Kenduri Cinta, saya bangga dan cinta sama Mbah Nun. Sampai, ya saya, mudah-mudahan saya bisa berpuasa dan berdaulat atas diri saya. Doain saya Mbah Nun dalam proses berjalannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya mohon izin menanggapi ini. Sebelumnya tadi ada satu ya, supaya langsung nyambung pikirannya. Yang pertama, kalau saya pakai pamrih pribadi, saya memang menunggu kalimat murni dari Anda seperti itu. Jadi Anda tidak perlu terganggu oleh pendapat orang tentang Anda, caci maki orang tentang Anda. Anda konsentrasi pada apa yang Anda yakini, yang Anda berdaulat atas itu, dan Anda terus kerja, Anda terus berjalan. Nah, itu yang sebenarnya saya mau cek malam hari ini. Dan pelan-pelan akan muncul seperti itu. Ini Jawa dan Timur. Timur mana? Timur ya, Alor. Alor ya, Alor. So, sahabat karib saya juga orang dari Flores ya. Sahabat yang sekarang di Malaysia itu ya, yang pernah datang ke Makian. Pertama, yang kedua gini Mas. Anda kan tidak bisa menghadapi medsos itu, wong itu bukan urusan orang yang bisa face to face. Diajak diskusi juga enggak mau, ya toh. Disuruh tampil terbuka juga enggak mau. Jadi berarti dia bukan urusan akal sehat. Dia urusan bawah sadar. Jadi Anda serahkan itu kepada penghuni bawah sadar, yaitu para malaikat yang kita tarik supaya dengan cara berzikir, dengan cara ingat terus, dengan cara istiqomah terus. Jadi teman-teman maknya, tolong tidak usah terlalu pusing memikirkan nasib saya dimaki-maki orang. Gitu loh. Anda terusin kerja Anda, cuman Anda juga jangan lupa pada prinsip Anda. Jadi kadang-kadang kita tersinggung, kadang-kadang kita marah, tapi Anda harus bisa mengendalikan rasa tersinggung dan marah itu. Tidak, jangan sampai ada output yang membuat Anda jadi sama dengan orang yang memfitnah Anda, kan gitu. Satu, dua. Menurut Anda, saya ini orang pinggiran itu karena saya terdesak dari tengah sehingga saya minggir, ataukah saya milih di pinggir? Milih. Ya gampangannya, saya tuh misalnya mau jadi apa gitu ya, pejabat, apa komisaris, apa-apa gitu-gitu ya, menteri. Itu saya tidak berani melawan kalimatnya Rasulullah yang mengatakan, wahai Abdurrahman, kamu jangan minta jabatan dan minta kekuasaan, karena kalau kamu minta kekuasaan, Allah tidak turut campur sama kamu. Nah kan saya takut kalau Allah tidak turut campur pada hidup saya, kan gitu. Kok begitu? Kan Anda sama istri kan tidak bisa bikin ereksimu sendiri, tidak bisa. Kan? Itu kan kehendak Allah, kan gitu. Kok jamu ini kayak apa? Kok tambah mengkerut ya, karu-karuan ya. Kan gitu. Saya tidak mau Allah kok nggak turut campur pada hidup saya, maka saya tidak berani mencalonkan diri apapun. Acara pun saya tidak berani mencalonkan diri. Saya mencalonkan banyak orang, tapi saya tidak berani mencalonkan diri saya. Maka di progres, di manajemen kita, itu tidak boleh ada proposal. Bahkan sebisa mungkin kita menolak sponsor. Dan ini mana ada umbul-umbul sponsor mana KJ ini? Kan nggak ada sampai hari ini. Nggak ada. Dan ini kan ajibah ma'iyah kita sebut di Jombang seperti itu. Ini kan mukjizat. Tapi kalau kata mukjizat dipakai, nanti Anda marah. Nah, mujizat itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa Anda jangkau. Nah, untuk orang mau berkumpul, berdiri, hujan-hujan kayak gini jam 1 malam, itu kan kalau bukan mujizat apa? Kalau bukan ajibah apa? Makanya saya pilih kata ajibah. Ini semua bukan karya saya dong. Tidak mungkin saya mampu bikin acara. Berapa tahun ini, KC? 19 tahun. Pada bulan 24 tahun. Tidak mungkin manusia bisa bikin acara, menarik ribuan orang setiap bulan di banyak tempat, dan mereka setia, ikhlas, mencari ilmu beneran, mencari berkah Allah sampai jam 3 pagi. Itu tidak pernah terjadi di sepanjang zaman, kecuali ma'iyah ini. Dan itu mustahil, itu karena saya, mustahil itu karya saya. Jadi kalau copyrightnya tidak ada, copyright Allah ini. Dan saya tidak masalah dengan itu, karena memang saya bukan karya saya kok. Kalau ya. Allah. Ya. Ya, oke. Okay. Kita berlut dulu kira. Ya mas ya. Oke, okay. Jadi Anda tahu ya bahwa saya mau memilih seperti ini. Jadi saya tidak saya tuh saingan aja enggak mau kok. Saingan tuh enggak mau saya khawatir menang gitu loh. Gitu. Saya enggak mau, betul-betul saya enggak mau. Maka saya tidak punya tempat dimanapun karena semua orang tidak akan mengizinkan saya ada di sekitarnya dalam satu konstelasi. Dan saya sadar itu, bukan berarti saya tersingkirkan gitu loh. Loh, andaikan saya disingkirkan juga baik toh. Andaikan saya itu didolimi ya baik toh. Kan pun magluman wala takun doliman. Kalau Anda harus memilih di antara dua, Anda memilih dianiaya daripada menganiaya. Memilih disikut daripada menyikut. Makanya Mbak Fia itu kan sering ditanya teman-temannya, Mbak kok bisa toh sampai tenang aja wong Cak Nun difitnah terus-menerus dari dulu. Terus Mbak Fia bilang, loh, apa yang harus saya susahkan? Kan dia difitnah. Kalau Cak Nun yang memfitnah baru saya stres. Kan gitu. Kalau Cak Nun difitnah kan kita jadi punya piutang, mereka yang punya utang, dan semua orang yang punya utang kan pasti bayar. Kan gitu. Nah, debt collector-nya Israel. Kan gitu. Jadi kenapa om saya dapat piutang kok? Saya dapat saldo ya, Mas. Begitu difitnah saya ada tambahan saldo itu dalam hidup saya. Jadi saya senang-senang aja sama Mas Budi ini, saya terima kasih sekali. Terima kasih Anda begitu sama saya, itu saya terima kasih. Dan saya tidak marah sedikit pun Cuman kalau saya tiba-tiba muncul dalam mimpimu, jangan salahkan saya. Karena itu juga bukan saya, itu Allah itu. Yang bikin begitu itu Allah, bukan saya. Karena saya datangi dalam mimpi kan banyak sekali. Banyak sekali. Tidak hanya ribuan. Kemarin Nyuwun Sewu saya diundang Pak Saidiman, mantan jenderalnya Pak Harto dulu, Suryadi Projo itu. Ternyata yang terpenting dari rapat dengan Pak Kui, dengan beberapa orang yang lain ya, untuk bicarain 22 Mei itu. Yang menarik bukan rapatnya, karena rapatnya saya juga tidak bisa jawab dan saya tidak setuju sama idenya. Tapi saya kan sopan dan saya tidak tega, sehingga saya halus gitu caranya untuk menolak dan seterusnya. Gitu ya. Yang menarik adalah karena ternyata ditungguin saya rapat itu oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, menantu-menantunya Pak Saidiman. Terus mereka begitu selesai langsung saya diserbu, foto bareng mereka, dan mereka bilang, Cak Nun tuh ngimpiin saya terus loh. Cak Nun tuh asal saya punya masalah, terus saya mimpi ketemu Cak Nun, Cak Nun jawab loh. Ini kan yang usilkan Allah ini, bukan saya. Nah, saya kan gak bisa. Dan saya gak bisa, Mas. Jadi kita itu di dalam Allah, Mas. Jadi tolong ini pengertian ini, kita bukan bersama Allah saja, kita di dalam Allah. Bukan kita bersama Allah di alam semesta, enggak. Kita di dalam Allah, karena Allah jauh lebih besar tak terhingga dibanding alam semesta dan kita. Jadi itu namanya fina. Di nah itu kami Allah ya. Barang siapa berjihad di dalamku, maka aku akan kasih jalan. Kalau Anda benar-benar berjuang untuk hidup Anda, untuk istri anak Anda, di dalam Allah, dengan kesadaran aku ini part of him, part of you ya Allah, gitu ya, maka Allah selalu kasih jalan Anda. Sanah diyanahum subulana dalam Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi Anda sekarang tahu ya, saya bukan menjawab Mas Budi loh, Mas Budi saya oke-oke saja, tapi saya ingin menegaskan kepada Anda bahwa kan saya memang tidak pernah mau ke mainstream toh, saya memang tidak pernah ke sana toh, saya kan memang di pinggir-pinggir dan saya tuh orang biasa, benar-benar orang biasa, saya antri-antri gitu. Apalagi itu dalam mengat saya murka kalau ada panitia yang memberi saya hotel murah dan kendaraannya tidak sedan ya gitu ya. Itu kan kalau saya bantah kan kasihan, Mas. Kasihan. Karena semua orang tahu bahwa loh kapan saya itu naik bus loh keliling. Ini 3 kali 7 hari terakhir ini dengan Kiai Kanjeng ke 21 kota. Saya naik bus Kiai Kanjeng. Dan panitia kan gak tega. Walah Cak Nun kok numpak bus. Loh enak ya. Naik bus enak banget ya. Gede. Ininya bisa diginiin ya kan. Ada bantalnya, ada sebis kan, ada selimutnya segala macam. Enak banget kok. Jadi saya tidak ada urusan feodalisme dan hierarki kekayaan, urusannya adalah niat saya bagaimana. Saya mau naik bis monggo, mau naik kijang monggo, mau udah monggo aja, saya tidak ada masalah. Dan saya tidak pernah mengatur tiket saya. Dan saya tidak pernah ke KJ ini dengan urusan-urusan seperti itu. Mau ditaruh di Alia monggo, enggak mampir Alia enggak masalah. Pulang dari sini langsung ya monggo, sahur dulu ya monggo, saya tidak pernah loh menawar apa-apa, Mas. Begitu rupa murahnya saya itu, gitu loh. Tapi ya ini saya bukan bantah Mas Budi, ini saya bergembira bersama Anda gitu ya. Nomor 3, teori pinggiran itu kan berasal dari dulu ada teori tahun 70 namanya center and periphery. Jadi struktur sosial politik itu dihitung berdasarkan ada yang di tengah, ada yang di pinggiran. Ya. Nah, di luar yang tengah sampai pinggiran itu kan masa mengambang namanya, floating mass. Nah, orang-orang yang tidak dihitung, orang-orang yang selalu menjadi korban adalah orang-orang yang di pinggiran. Loh, kalau misalnya Anda melihat bahwa saya memilih di pinggiran, berarti saya ini mendekat-dekat kepada yang berkuasa, apa mendekat-dekat kepada orang yang tidak berkuasa? Kalau Anda melihat lihat saya misalnya, kira-kira saya ini potensial enggak untuk ikut berkuasa? Upamanya jadi menteri gitu ya, upamanya jadi menko gitu ya, upamanya jadi presiden gitu misalnya gitu ya. Itu kan ya, saya tahun 82 kan menteri muda, tahun 82, diminta oleh Pak Harto dan Pak Umar Khayyam, sesepuh saya, panik karena Pak Harto minta Cak Nun enggak bisa menolak ini. Loh, saya bilang kok enggak bisa menolak Pak? Ya bisa Pak. Dan saya menolaknya ke Pak Arto sederhana kok. As, sampai ada guyon. Enggak, saat ini benar. As, sampai ada seneng ada guyon. Sampai ada aneh-aneh. Enggak lah, menteri opo. Enggak lah, gitu loh, Mas. Calon Jombang, beres. Jombang, kok. Jombang di utangnya malah muring-muring harus ngitangi. Iya, iya, iya. Jombang lah ngono. Ditake debt collector di Jombang kan tambah dari anak buah sih kok ditagih kan Blontang itu ditagih sama Kartolo Tang wis suwe lo kan utang gak bayar-bayar lu karepmu ya apa lo kan ku rene ku kate nagih kan wis nyelidiki ta gorong aku nduwe dhuwit ta gak wong kon gak ro aku nduwe dhuwit ta gak kok wani nagih nek anjane jelas aku nduwe dhuwit tagih kan lah gak ro sih. Lah saya tak kandani aku gak duwe duwe. Lah gendeng kon iku nagih nang wong gak duwe duwe. Kudune rene iku ngutangi meneh. Gitu. Lha kalau Jombang kan gitu Mas logikane Mas. Awas kan gak seguyon karo bojomu. Siap. Gitu ya Mas ya. Jadi itu center peri-peri. Jadi insya Allah kita terusin kebahagiaan kita. Mari kita bahagia betul dengan makna kita ini. Dan jangan khawatir nanti yang menumbuhkan pohon masa depan Indonesia Allah, bukan kita. Yang penting kita menyirami terus menerus dan melahirkan betul generasi muda yang berdaulat, yang mandiri, yang nasionalis, yang betul-betul cinta kepada tanah air dan rakyat Indonesia semuanya. Gitu ya.